Ada orang pak, kaya sekali, dia bikin sayembara sama anaknya. Nah, kalau mau kau temani kak dikubur 40 hari, ambil mako ini hartaku 50%. Nah bilang anaknya, berapa hari pak? 40 hari. Nah bilang anaknya, deh, diajak deh. Sedih bapaknya, setengah matinya ku cari ke uang. 40 hari jiku suruh temani kak dikubur, ndak mau. Nah tanya istrinya, mungkin kau sayang mau temani kak dikubur. Nah bilang, deh, anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia. Dia panggil lah adik kakaknya. Sini kau dulu dek, sini dulu kak. Temani kak 40 hari dikubur. Ambil ini hartaku. Kubikinkan kau ruang khusus, ada AC-nya, ada TV-nya. 40 hari mau kau temani kak dikubur. Apa anda bilang saudaranya? Anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Kecewalah dia. Dia bikinlah sayembara di kampung. Siapa yang mau temani saya 40 hari, ambil hartaku 50%. Wah, didengar fakir miskin. Senang ini fakir miskin. Ay, kaya mak ini. Pergilah mendaftar. Setuju, tanda tangan MOU. Masuk, meninggal, masuk di kubur. Sama-sama. Datang malaikat penanya kubur. Begitu datang malaikat, dilihat ini orang hidup. Kenapa ada ini? Tidak jadi ditanya orang mati. Ini orang hidup dulu didatangi. Kenapa dia kering? Nah, karena dia perjanjian, bos. Ada perjanjian sama orang mati. Apa, nak kasih kehartanan 50% kalau kutemani 40 hari? Masa iya? Masa tidak ada hartamu? Saya orang miskin. Apa kerjamu? Saya penjual kayu. Satu ji hartaku. Apa? Kampak. Tahu kampak? Tahu kampak, pak? Kampak ji saja. Itu ada ji hartamu. Mulai ditanya, itu kampakmu dari mana? Satu hari prosesnya, pak. Diperiksa. Maghrib, nabilah malaikat, besok dilanjutkan. Datang lagi hari kedua. Oke, halal datangnya. Kau gunakan untuk apa itu kampakmu? Dijelaskan lagi. Satu hari dijelaskan. Maghrib, besok dilanjutkan. Hari ketiga datang lagi. Siapa yang beli itu kayumu? Dijelaskan lagi. Satu hari. Hari ke-40, semua orang sudah di atas menunggu. Selama kita ini. Dapat nih harta 40-50%. Lompat keluar ini orang miskin. Tepuk tangan semua orang. Jago. 50%. Nah bilang, apa? Teh aja. Ambil ini kampas saja. Tidak mau kak. Ini kampas saja satu. 40 hari ya ditanya. Ini saja kampas satu. 40 hari saya ditanya. Bagaimana kalau ku ambil ini 50%? Teh aja deh. Ambil semua sama ku ini. Maka bapak-bapak yang banyak hartanya, hati-hati. Ditanya ngasing itu nanti, bos. Kalau kita orang miskin, apa mau nanya kangki? Mobil? Grab. Motor? Gojek. Rumah? Sewa-sewa. Pas sewa-sewa panter. Coba, apa mau datanya kangki? Tapi orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya pentil mobilnya. Baca itu Quran kan semua akan ditanya. Sebiji sarah pun akan ditanya. Dari mana itu jammu? Dari mana itu mobilmu? Semua pembeli bensinmu. Itu istrimu? Tiap bulan pergi salon dari mana? Harta tidak akan ikut menemani kita.